Selamat siang, tambak boyong. Kita goyang bareng-bareng yuk Adela. Siapa pengen semuanya tangannya dilambai yo. Asik. Buat ibu-ibunya juga, halo. Selamat siang ibu. Aduh, cantik-cantik semuanya ya. Bareng-bareng Puji Audio. kasih tepuk tangannya mana dong Ibu.